Assalamualaikum. Ya, tapi enggak aneh, enggak ajib. Assalamualaikum kan enak sih. Tahiyatul barakatuh satu. Assalamualaikum enggak noleh, enggak dapat sunnah. Selesai. Faslun fasal, ini rukun. Rukun apa tadi? Rukun ada tiga ya, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Selesai. Faslun fasal. Keterangannya sudah ada pada pertemuan yang kemarin. Kita tinggal membaca nasnya. Martabat niat ada tahu? Ada tiga kan? Niat di dalam salat ada niat fardu, niat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak. Kalau rawatib harus hadirkan berapa? Rawatib. Nah, dua. Kalau fardu? Sunat mutlak. Nah, di sini sudah tinggal baca nasnya. An-niyatu thalathu darajatin, niat ada tiga derajat. In kanatis salatu, jika salat itu fardun fardu, wajaba, maka harus qasdul fi'li, bermaksud qasd. Wat ta'yinu, dan menentukan salat yang dilakukan. Wal fardiyatu, menyebut kefarduan. Wa in kanat, selesai ya. Usalli fardu duhri, usalli niat fardu duhri, duhri ditentukan fardu ke fardu, usalli fardu duhri, aku sholat duhur fardu, selesai. Karena fardu harus tiga ini, dan itulah yang dihadirkan di dalam hati. Wa in kana nafilatan muaqqatatan, jika nafilah sholat sunat yang berwaktu, tertib waktunya, rawatib, qobliyah ba'diyah, duha dan witir, karoti batin audhati syababin, atau yang bersabab. Contoh. Sebabnya karena tergerhana matahari. Namanya sholat apa? Khusuf ya, sholat gerhana. Nah, ada sebab kan? Berarti, tapi ini martabatnya rawatib itu, karena ditentukan. Ada kan rawatib yang waktunya sudah tertib. Duha jelas ya? Duha jelas. Witir jelas. Qobliyah ba'diyah jelas. Yang karena sebab apa? Gerhana. Gerhana bisa pagi, bisa siang, bisa sore, ya kan? Dan gerhana bisa bulan. Maka kalau seperti gerhana berarti harus ditentukan. Ada dua. Wajib qasdul fi'li wa ta'yinu. Kalau sholat yang punya waktu khusus begitu harus ada dua. Bermaksud sama menentukan apa sholat yang dilakukannya. Wa in kana nafilatan mutlaqan. Tapi kalau sholat sunat mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, niat, aku niat sholat. Gitu saja sudah selesai, sah. Lalu diberi contoh. Al-fi'lu. Ya, ini qasdul fi'li. Al-fi'lu dimana qasdul fi'li. Contohnya, usalli. Aku bermaksud sholat. Usalli wa ta'yin duhran. Aw asran. Wal fardiyatu fardun. Usalli duhran fardun. Kalau bahasa, usalli fardun duhri. Ya, usalli fardun duhri. Usalli fardun duhri. Sudah sah. Dikasih contoh yang fardu tok di sini sama Syekh. Yang lain suruh cari sendiri. Usalli ad-duha. Usalli al-witir. Usalli khusyuf. Selesai ya. Salat sunat mutlak. Usalli Allahu Akbar. Sudah sah. Usalli Allahu Akbar. Sudah sah. Surutu takbiratil ihrami. Ini tambahan ini. Dibahas takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar ada aturannya. Sittata asyar, 16. Banyak banget. Lebih banyak mendekati rukun salat. Wah, ini tambah ngafal lagi ini. Hah? Antaqa khalatul ihram, alatul qiyami